بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب لنجدكم مباسم كتاب ثلاثة الأصول قرية الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Kitab Thalathatul Usul ini sangat penting membahas tentang dasar akidah seorang muslim. Dan alhamdulillah kitab Thalathatul Usul ini tidak ada sangkut pautnya dengan akidah atau keyakinan yang radikal. Sebab semua yang disebutkan dalamnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tidak ada satu permasalahan pun yang beliau sebutkan melainkan beliau sebutkan pula dalilnya dari ayat atau hadis. Demikian pula beliau sesekali menukilkan keterangan para ulama secara ringkas. Nah, di kesempatan terakhir di dalam pelajaran ini kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah, "Ar-Rabbu wal-Ma'bud wad-Dalil qawluhu ta'ala, Ar-Rabb dialah al-Ma'bud." Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Lalu beliau menyebutkan beberapa ayat, dua ayat dari surat Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dua ayat ini beliau sebutkan sebagai dalil bahwa الرب والمعبود الرب yang mencipta yang memberi rezeki maka dialah yang sepantasnya menjadi ma'bud yang diibadahi. Adapun selainnya yang tidak mencipta, tidak memberi rezeki, maka tidak pantas, tidak layak untuk menjadi ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Dan pengambilan kesimpulan, konklusi dari ayat ini sangat jelas. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu." Beribadahlah. Kepada siapa? Siapa objeknya? Kepada siapa peribadatan kita tujukan? Allah sebutkan setelahnya, "Rabbakum." Beribadahlah kepada Rabb kalian. Yakni yang menjadi objek ibadah kita adalah Ar-Rabb. Sangat jelas, "U'budu Rabbakum." Beribadahlah, sembahlah siapa? Rabb kalian. Berarti Rabb dialah yang menjadi ma'bud. dialah yang diibadahi. Dalil ini dengan sedikit pencermatan saja sudah sangat jelas membantah orang-orang yang beribadah kepada selain pencipta. Beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi rezeki, yang tidak menciptakan, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Rabb. Terfahami darinya yang selain Rabb tidak layak untuk mendapatkan ibadah dari kita. Dan Allah Ta'ala juga menerangkan dalam ayat ini apa makna Rabb. Di antara makna Rabb adalah Al-Khalq, Zat yang Maha Pencipta. Sebab setelahnya Allah berfirman, Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadahlah kepada Rabb kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mencipta itu diantara makna Rabb. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Ini juga diantara makna Rabb, memberikan rezeki. Zat yang Maha memberi rezeki, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, langit ini sebagai atap, dan menurunkan dari langit atau dari awan ma'an, air, lalu dia keluarkan dengannya berbagai buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Rezeki ini diantara makna Allah. Maka dengan sangat tegas di akhir ayat ini Allah melarang kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan. Yakni tandingan-tandingan di dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini menjadikan tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, yakni dalam keadaan kalian mengetahui Allah lah Ar-Rabb. Rububiyah itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan. Kalian mengetahui seperti itu, ya. Maka jangan menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui bahwa yang mencipta dan memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memperkuat pemahaman ini, menyimpulkan dari ayat Ar-Rabb al-Ma'bud, Rabb dialah al-Ma'bud. Beliau memperkuatnya dengan menukilkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini menunjukkan bahwa tidak hanya beliau yang memahami seperti itu. Para ulama semenjak zaman dahulu kala sudah memahami seperti itu. Di antara mereka yang masyhur adalah Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Al-Mufassir, ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang dua ayat ini, di mana beliau mengatakannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak menyebutkan dari mana beliau menukilkan perkataan Ibnu Katsir ini, tidak menyebutkan sumbernya. Tapi jelas terfahami ketika menyebutkan ayat kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir misalkan. Maka yang dimaksud adalah di dalam tafsirnya. Bagaimana komentar penafsiran beliau terhadap ayat. Sebagai contoh, misalkan hadis riwayat Muslim Kemudian seorang ulama mengatakan, qala An-Nawawi, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, maka biasanya sumbernya adalah Syarh Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sehingga tidak perlu selalu menyebutkan sumbernya karena sudah terfahami apa yang dimaukan. Demikian juga di sini Ibnu Katsir mengatakan, yakni dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, qala Ibnu Katsir rahimahullah al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Al-khaliq yang menciptakan li hadhihi al-asyai, hal-hal ini, makhluk-makhluk ini, menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian, menciptakan bumi dan dia jadikan sebagai hamparan, menciptakan langit dan dia jadikan sebagai atap, air hujan, tsamarat, berbagai tumbuhan dan buah-buahan, yang menciptakan ini semua, huwa al-mustahiqu lil-ibadah, dialah yang berhak mendapatkan ibadah, dialah yang berhak mendapatkan ibadah. Kalimat Ibnu Katsir rahimahullah ini merupakan bentuk kalimat hasr, pembatasan. Bagi yang sudah mempelajari bahasa Arab, ya, mungkin dia akan mengetahui dan memahami bahwa ini termasuk bentuk kalimat pembatasan, yakni mengandung unsur makna hanya, yang menciptakan ya, makhluk-makhluk ini hanya dialah, hanya dia yang berhak mendapatkan ibadah. Bentuk pembatasan ini atau makna pembatasan ini terfahami dari subjek dan predikat yang sama-sama ma'rifat. Subjeknya atau mubtada'nya adalah al-khaliq, ma'rifat. Predikatnya atau khabarnya adalah al-mustahiqu, ma'rifat. Dipertegas lagi dengan dhamir fasl, huwa, untuk semakin mempertegas dan memperkuat makna pembatasan. Maka Ibnu Katsir rahimahullah memahami bahwa yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak ibadah itu benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Makhluk-makhluk ini seluruhnya. Maka pemahaman ini ya, bahwa al-rububiyah tastalzimul ubudiyah atau al-uluhiyah. Rububiyah berkonsekuensi uluhiyah atau tauhid rububiyah, tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ketika kita meyakini hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur segala urusan, maka konsekuensinya mestinya, seharusnya kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, yang memahami ya, hal ini ternyata banyak para ulama, di antara mereka adalah ini Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Dan ini sangat jelas disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian beliau penulis rahimahullah menyebutkan beberapa contoh ibadah. Beberapa contoh ibadah. Ingat, kita masih dalam pembahasan al-asal al-awwal. Dasar yang pertama yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatur Rabb. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala mencakup dua macam tauhid. Yang dia sebutkan di sini yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah sudah beliau sebutkan, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan dan seterusnya. Dan ini sangat jelas, sangat jelas bagi ya, setiap orang bahwa yang menciptakan itu hanya satu, satu pencipta, satu penguasa yang tertinggi. Macam tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, karena kita sudah mulai membahas tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, maka penulis rahimahullah menyebutkan beberapa contoh ibadah. Contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja'u wat tawakkul والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعاذه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من العباده التي امر الله بها وغير ذلك من العباده ومن انواع العباده. Nah, di sini mengenai dari kami minar ibadah tadi amarallahu biha. Tidak ada yang berbeda kan. Wa ghayru dhalika minal ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah. Dia mengatakan wa anwa'ul ibadah dan macam-macam ibadah allati amara Allahu biha yang Allah perintahkan mitrul islami wal imani wal ihsan seperti, berarti beliau tidak menyebutkan semua macam ibadah, beliau hanya memberikan contoh seperti berislam, beriman dan ihsan, yakni kelima rukun Islam itu diantara macam-macam dan bentuk-bentuk ibadah. Wal iman, yakni keenam rukun iman. Ini juga diantara bentuk-bentuk ibadah. Enam rukun iman. Ada saja ibadah apa? Ibadah batin, qalbiyah, ibadah batin, qalbu. Wal ihsan, ibadah ihsan. Ibadah ihsan itu lahir atau batin? Jawabannya dua-duanya. Seperti akan dipelajari insya Allah di dalam Al-Asal Al-Thani tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Jadi tingkat Islam, iman dan ihsan ini tingkat din. Tingkatan Islam ini lebih masuk pada ibadah lahiriah. Iman batin, masuk pada perkara batin. Ihsan masuk ke dua-duanya, lahir dan batin, tetapi sifatnya adalah menyempurnakan, karena ihsan itu bermakna itqan, ya, menyempurnakan, memperbagus, menyempurnakan, menyempurnakan lahir dan menyempurnakan batin. Wa minhu du'a'u, dan diantaranya pula, jadi diantara ibadah pula adalah ad-du'a, berdoa. Wal-khawfu, rasa takut, jadi takut kepada Allah. Ini ibadah qalbiyah, batin. Wal-raja'u, rasa harap, memiliki harapan kepada Allah. Ini juga ibadah. Ibadah batinah, qalbiyah, ibadah qalbu. Wa tawakkul, tawakkul jadi bertawakal. Ini contoh lain. Nah, bertawakal, ya, bersandar kepada Allah, ini ibadah batinah atau zahirah? Jawabannya batinah, batin. Walaupun memiliki keterkaitan dengan lahiriah. Seperti yang akan dipelajari insya Allah. Ini hanya sekilas. Nanti penulis rahimahullah menyebutkan kembali contoh-contoh ibadah yang beliau sebutkan di dalam paragraf ini, dan beliau sertakan dalil-dalilnya, dalil untuk masing-masingnya. Nah, ketika itu insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang pengertiannya, definisinya. Warrahbatu, rahbah. Apa itu rahbah? Rahbah juga sama, rasa harap. Terus apa bedanya dengan ar-raja? Perbedaannya, ar-rahbah adalah rasa harap yang diiringi dengan usaha. Jadi lebih. Raja yang memiliki nilai lebih. Ar-rahbatu, rahbah. Rahbah itu rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Apa bedanya dengan khauf? Juga sama tadi, rahbah. Ini rasa takut yang diiringi dengan berlari. Maksudnya adalah berlari dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha juga. Rahbah. Rahbah itu al-khauf, rasa takut yang memiliki nilai lebih. Al-khusyu'. Khusyu' itu tenang. Jika khauf, raja, tawakkul, rahban, rahbah itu ibadah batinah pada asalnya, maka khusyuk ini mencakup lahir dan batin. Batin, hati yang khusyuk, demikian juga lahiriah yang khusyuk. Khusyuk ini tenang, tenang, tunduk. Kemudian khasyah. Apa itu khasyah? Insyaallah akan kita pelajari lebih lanjut, tapi kita sebutkan secara singkat ini. Khasyah juga sama dengan khauf, yakni rasa takut. Apa perbedaannya? Khasyah ada nilai lebihnya. Khasyah itu rasa takut yang diiringi dengan al-ma'rifah dan at-ta'zim, diiringi dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan kepada pihak yang ditakuti. Dan ta'zim, ta'zim ini pengagungan. Itu khasyah. Oleh karena itu khasyah itu biasanya disebutkan terkait dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang memang besar, dimuliakan, disukai. Adapun khauf tidak mesti. Terkadang istilah khauf digunakan untuk hal-hal yang memang membuat kita takut, tapi itu bukan perkara yang dimuliakan, diagungkan. Seperti takut kepada hewan misalnya, kan khauf, takut. Ini penggunaannya dalam bahasa percakapan. Takut kepada api itu khauf, tapi bukan khasyah. Nah, dari sini keterkaitannya adalah ibadah kepada Allah. Berarti khasyah lebih daripada sekedar khauf. Berikutnya adalah al-inabah. Inabah itu maknanya kembali, rujuk. Yakni senantiasa kembali kepada Allah di setiap keadaan. Insyaallah akan kita belajar lebih lanjut. Yakni ketika beribadah kembali kepada Allah dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan ini dan itu. Ketika berdosa juga segera kembali kepada Allah dengan bertaubat. Ketika bersedih, segera kembali kepada Allah dengan bersandar. Ketika membutuhkan sesuatu, memiliki kebutuhan dan hajat-hajat, juga kembali kepada Allah dengan memohon, menengadahkan kedua tangan dan seterusnya. Jadi kembali kepada Allah di setiap keadaan. Walisti'anah. Isti'anah yakni memohon pertolongan, memohon aun, pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala juga ibadah. Nah, isti'anah, memohon pertolongan itu sebenarnya bagian dari doa, berdoa. Karena doa itu kan juga bisa berupa apa? Memohon pertolongan. Sehingga doa, berdoa itu cakupannya luas. Bisa memohon pertolongan, bisa meminta perlindungan, bisa memohon ampun, itu kan juga doa. Tapi isti'anah hanya berkaitan dengan atau hanya berupa tadi memohon pertolongan. Kemudian wal isti'adah, isti'adah ini memohon perlindungan. Kalau berlindung berarti kan dari sesuatu yang ditakuti. Nah, isti'adah ini juga sebenarnya bagian dari doa, memohon perlindungan. Doa lebih luas, isti'adah lebih sempit, hanya berupa memohon perlindungan. Istighatsah, istighatsah mirip dengan isti'adah ya, dan juga ada kemiripan dari isti'adah. Istighatsah ini memohon pertolongan ya, di saat genting, syiddah. Ini marah bahaya yang bisa membinasakan atau memudaratkan, terjadi bencana misalnya. Wah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa itu istighatsah, karena di saat yang genting. Di saat yang genting. Kemudian adzabah, adzabah menyembelih. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini yakni perbuatan menyembelihnya itu merupakan ibadah. Adapun menyedekahkan dagingnya misalkan itu ibadah yang lain lagi sebenarnya. Ya. Jadi ibadah berkorban, ibadah korban itu sebenarnya kita menyembelihnya itu menyembelih berkorban. Nah setelah itu dagingnya ya, ada yang kita makan sendiri, ada yang kita hadiahkan, ada yang kita sedekahkan, itu ibadah lain lagi. Yang dimaksud di sini adalah adzabah, perbuatan menyembelihnya, mengalirkan darah, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Karena itu ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah ya, dia terjatuh dalam kesyirikan karena dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dzabah. Sebab dzabah menyembelih itu termasuk ibadah. Kemudian an-nadzar, bernadzar. Nah, apa makna nadzar? Insyaallah akan kita pelajari. Di antara makna nadzar yang sering kita pahami apa? Yaitu berjanji kepada Allah, mengilzamkan apa? Mewajibkan atau mengharuskan kepada diri sendiri untuk melakukan suatu amalan. Nadzar. Itu kan yang sering kita pahami. Nah, itu memang bagian dari makna nadzar, tapi nadzar memiliki makna yang lain. Wa ghayru dhalika min al-ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala, dan lain sebagainya dari ibadah yang Allah perintahkan dan lain sebagainya. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya untuk Allah ta'ala, bukan hanya milik tapi hanya untuk ya. Kalau dalam bab ibadah berarti untuk, maksudnya ibadahnya kita tunjukkan kepada siapa, untuk siapa, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah, yakni wajib diikhlaskan ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat untuk selain Allah di dalam beribadah. Wadzalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya dari apa ini? Dari macam-macam ibadah atau dalil bahwa semua ibadah itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ya. Jawabannya adalah dalil bahwa semua ibadah itu hanya untuk Allah, hak Allah, apapun bentuk ibadah tersebut. Wadzalilu, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru beribadah kepada satupun apapun, siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya sudah pernah kita pelajari pengertian ibadah. Ya. Sudah pernah kita pelajari pengertian ibadah. Tapi tidak masalah untuk kita ulas kembali untuk mengingat-ingat dan barangkali ada faedah yang terlewat. Ya. Kita pelajari secara simpel, secara singkat. Ibadah secara bahasa artinya apa? Artinya adalah al-dhul. Ya. Kerendahan. Rendah. Itu makna ibadah di dalam bahasa Arab pada asalnya, rendah. Nanti ada keterkaitannya dengan pengertian ibadah di dalam istilah syariat. Ibadah di dalam syariat memang harus mengandung apa? Unsur merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk atau contoh penggunaan kata ibadah yang bermakna rendah dalam bahasa Arab adalah apa? Ungkapan atau frase tariqun mu'abbadun. Tariq, jalan, mu'abbad. Huruf aslinya sama, kata dasar atau huruf dasar yang menyusunnya ain, ba, dal. Mu'abbad. Mu'abbad yakni yang direndahkan. Tariq, mu'abbad, jalan yang direndahkan, dihinakan. Orang Arab dulu biasa menyebut tariq mu'abbad untuk jalan yang sudah sering dilalui. Adapun jalan yang jarang dilalui, ya, atau hampir tidak pernah dilalui, tapi ada saja kadang ada yang melalui, itu tidak mereka sebut dengan tariq mu'abbad. Tariq mu'abbad ini jalan yang memang sering dilalui. Ya. Kenapa disebut dengan mu'abbad yang artinya adalah direndahkan, dihinakan? Ya. Kata mereka karena jalan tersebut telah terhinakan, direndahkan dengan banyak dipijak oleh kaki, ya. Sehingga terhinakan, terendahkan kaki manusia, kaki hewan-hewan, ya. Hewan tunggangan, hewan yang membawa muatan, terendahkan. Sehingga jalannya berbeda, kontur jalannya sudah berbeda, sudah lebih keras dibandingkan dengan tempat-tempat yang jarang dilalui. Kemudian pengertian ibadah secara syariat, pengertian ibadah secara syariat, ya, ada dua pengertian. Yang pertama adalah ibadah ammah. Ibadah ammah. Ini yang nampaknya perlu kita pelajari waktu itu. Ibadah juga disebut ubudiyah ammah. Ibadah yang umum. Umum bagi seluruh makhluk. Makhluk yang beriman atau makhluk yang kafir, makhluk yang baik atau yang buruk, semuanya. Apa itu pengertian ibadah ammah? Yaitu ketundukan seluruh makhluk kepada hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, hukum ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap makhluk, ya, entah beriman atau kafir, semuanya bisa disebut apa? Abad. Kan huruf aslinya sama, ain, ba, dan abad. Dengan pengertian yang pertama ini, ubudiyah atau ibadah ammah, menyeluruh, umum, yang maknanya adalah ketundukan kepada takdir hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari hukum takdir Allah, keluar dari ketetapan takdir Allah, keluar dari penciptaan Allah, keluar dari pengaturan Allah, tidak ada. Semuanya masuk di dalam ketetapan takdir dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Gitu ya ayatnya atau bagaimana? Setiap, tidaklah setiap yang berada di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah ya, sebagai seorang hamba atau sebagai hamba abad. Kenapa dinamakan abad? Apakah karena baik dan beribadah kepada Allah? Ternyata bukan itu yang dimaukan ya. Disebut dengan abad, hamba, karena mereka tunduk ya, kepada atau di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian yang kedua adalah ibadah khassah. Ibadah khassah. Ibadah yang khusus pada hamba-hamba yang beriman, makhluk yang beriman. Nah, ibadah khosong ini itulah yang sering kita pahami dari kata ibadah ini, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan pengertian yang kedua ini, ibadah khosong, ibadah khusus. Ya. Sudah pernah kita pelajari mencakup dua makna. Mencakup dua makna. Atau bisa dikatakan juga memiliki dua definisi, terserah mau bagaimana, yang jelas dua. Semuanya adalah ibadah khassah. Yang pertama, makna yang pertama adalah ya, at-tadallul hubban wa ta'ziman. At-tadallul hubban wa ta'ziman. Merendah. Dan juga perendahan. Perendahan diri yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang maksimal, sangat besar, yang maksimal. Ini makna ibadah. Makna ibadah. Nah, makna ibadah yang pertama ini dengan melihat apa? Perbuatan hamba. Realita apa yang terjadi pada diri hamba. Ya. Realita yang terjadi pada diri hamba ketika beribadah adalah apa? Merendah, serendah-rendahnya, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang maksimal, sangat besar. Ini dalam melihat realita yang terjadi pada diri hamba. Kemudian makna yang kedua ini dengan melihat pengertian ibadah atau makna ibadah dengan melihat apa? Dengan melihat ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan apa? Saya harus bagaimana mengucapkan kalimat apa? Saya harus melakukan perbuatan apa? Sebagai bentuk perendahan diri saya, penghambaan saya, peribadatan saya kepada Allah. Ini sarananya. Nah, makna yang kedua ini itulah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah yaitu ya simpelnya menurut beliau, ibadah yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin, setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan terjemahnya tadi, tapi ya ahli bahasa atau kesimpulannya. Setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ibadah atau makna ibadah yang kedua ini ya jelas yang dimaksudkan adalah dengan melihat sarananya. Ucapan apa yang kita katakan, ya, perbuatan apa yang kita kerjakan untuk merendah, menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sebagai faedah, setelah kita memahami kembali, mengulas lagi pengertian makna ibadah, ya istilah abadun yang artinya adalah hamba, abadun al-abadu abadun, apa maknanya itu abadun? Abadun itu memiliki dua makna. Abadun itu memiliki dua makna sesuai dengan dua macam ibadah tadi. Ada ibadah ammah dan ada ibadah khasah. Sesuai dengan dua macam ibadah tadi, ibadah ammah dan ibadah khasah. Ya. Satu makhluk disebut dengan abad. Nah, apa maknanya? Ini memiliki dua makna. Makna yang pertama dari abdun, makna abdun adalah mu'abbadun. Ini objek. Ini diistilahkan dengan bahasa Arab dengan isim maf'ul atau objek. Abdun makna adalah mu'abbad. Artinya dalam bahasa Arab juga masih artinya mudallal, yakni yang direndahkan, yang ditundukkan. Ini adalah ibadah apa? Amal atau kosong? Anggap dengan makna ini amal. Jadi setiap makhluk disebut abad, yakni mu'abbad, mudallal, direndahkan, ditundukkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini abad tapi maknanya mu'abbad, isim maf'ul. Mu'abbad isim maf'ul atau objek. Makna abad yang kedua adalah 'abidun. 'Abidun ini istilahnya dalam bahasa Arab adalah isim fa'il, subjek yang melakukan. Subjek yang melakukan. Abidun, abidun yani abidun, isim fa'il, subjek yang melakukan. Abidun. Nah, berarti maknanya adalah yang melakukan. Melakukan apa? Melakukan ibadah. Berarti apa itu? Ya. Macam ibadah yang mana? Ibadah amal, ibadah khasah. Jawabannya adalah ibadah khasah, yaitu beribadah dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subjek yang melakukan, kalau dari kan objek yang direndahkan, yang ditundukkan, diatur, mu'abbad. Mana abad yang kedua ini adalah abid, yang melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu kepada Allah yaitu melakukan ibadah, penghambaan dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam dalil Al-Quran dan hadis ya sering disebutkan kata abdun. Ya. Apa maknanya? Bisa maknanya mu'abbad, bisa maknanya abid. bisa dua-duanya. Ya, tinggal dilihat ya konteks kalimatnya bagaimana, ya yang dibahas adalah pembahasan apa dan seterusnya, siapa yang dimaksud. Ketika yang disebutkan misalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah seorang abad misalkan, seperti yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, Allah menyebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama abad. Maka yang dimaksud abad di sini bukan mu'abbad, ya, lebih kepada makna abid yang menghamba. Ya, abid. Demikian juga seperti Nabi Nuh alaihissalam, dinaukan abdan syakura, sesungguhnya Nuh adalah seorang abad syakura yang pandai bersyukur, selalu bersyukur. Jadi abid beribadah kepada Allah, sehingga mengandung unsur pujian. Adapun sekedar ditundukkan, jadi atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan pujian, bukan pujian untuk seorang makhluk. Dan yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang ada berikutnya. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alaihi salat. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi wa sahbihi. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.